Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُطْلِ اللَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babul ayyab, bab al-ayyab, barakallahu fikum. Ayyab ini sighah mubalaghah dari a'ibun. Artinya orang yang sering. Ya, menyebutkan aib orang lain. Barakallahu fikum. Ayyab dengan sighah mubalaghah. Ya, orang yang sering barakallahu fikum untuk menyebutkan aibnya orang lain. Qala ar-rawi haddatsana Muhammad. Telah menghabarkan kepada kami Muhammad. Muhammad di sini siapa? Nur. Muhammad bin. Bin siapa? Bin siapa? Muhammad bin. Bin Ibrahim bin. Bardisbah. Ubaid. Muhammad bin Ismail bin bin Ibrahim. Iya, barakallahu fikum. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Qabisah. Qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad. Salah, ralat. Qala haddatsana Abdullah ibnu Muhammad. Barakallahu fikum. Imam Bukhari punya beberapa orang guru yang namanya Abdullah bin Muhammad. Siapa saja Muhammad? Yang pertama Abdullah bin Muhammad bin Abi Iyas, Abil Aswad. Yang mana yang benar? Abil Aswad. Terus Abdullah bin Muhammad bin Al-Musnadil Ju'fi. Terus Abdullah bin Muhammad bin Abi Iyas. Taib, Ibn Asma. Abdullah bin Muhammad Ibn Asma. Satu lagi. Isa. Isa Arma. Taib, Abdullah bin Muhammad ibni Abi Syaibah. Ya, itu empat guru Imam Bukhari yang namanya sama. Begitu juga ayahnya, Abdullah bin Muhammad. Barakallahu fikum. Kulluhum thiqat. Semuanya thiqah. Qala haddathana Sufyan. Sufyan di sini Sufyan ibn Uyainah. Amirul Mukminin fil hadis. An Imran ibni Zabyan. An Imran ibni Zabyan. Barakallahu fikum. Al-Kufi. Dha'ifun rumiya bitasyayyu'. Dha'ifun rumiya bitasyayyu'. Qala al-Bukhari fihi nazar. Qala al-Bukhari fihi nazar. Barakallahu fikum. Ya. An Abi Yahya. Di nuskahnya ana tertulis Abu Yahya. Di nuskahnya antum? Hah? Tihya. Ya, ada yang nuskahnya Abu Yahya? Di nuskahnya Abu Yahya? Angkat tangan. Sufyan, ada lagi yang lain? Ahmad, ada lagi? Isa? Barakallahu fikum. Ah, Abdul Hakim. Baik. As-sawab, barakallahu fikum. Qala al-Hafidh awwaluhu musannatun min fawqin. Awwaluhu musannatun min fawqin. Maksuratin. Ya. Baik. Itu cara para ulama barakallahu fikum mendobat hadis. Iya. Jadi mendobat hadis itu ada dua metode, yang pertama dengan harokat, yang kedua dengan kalimah. Iya. Barakallahu fikum. Dan yang lebih barakallahu fikum aman, iya, dan teliti adalah mendobat hadis atau rawi barakallahu fikum dengan kalimah. Iya, dengan kalimah seperti yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi. Karena kalau dengan harokat itu kadang tersamarkan. Iya, apalagi kalau kalian nulisnya kecil-kecil. Barakallahu fikum. Iya. Kadang barakallahu fikum harokatnya salah, titiknya salah. Sehingga apa? Akibatnya apa, Ikhwan? Fatal. Iya. Kalau seorang talib salah dalam mendobat hadis, akibatnya apa? Fatal. Barakallahu fikum. Kalau itu terkait dengan rawi, dia akan apa? Salah dalam menghukumi sebuah sanad. Kalau itu terkait dengan matan hadis, dia akan salah dalam memahami makna hadis. Sebagaimana kasus hayyatun sauda shifaun likulli da. Iya, harusnya habbatun sauda. Iya, barakallahu fikum. Cuman kurang. Ya, cuman nambah ya, Bah. Satu titik. Tapi apa? Maknanya berbeda. Iya, dan akibatnya fatal. Gitu ya. Harusnya habbatu sauda adalah obat segala penyakit. Barakallahu fikum, sama santri ini tambah satu titik. Tik. Gitu ya. Akhirnya apa? Maknanya ular hitam adalah obat segala penyakit. Iya. Itu kalau disampaikan ke masyarakat rame-rame nangkap ular kobra nanti barakallahu fikum. Iya, baik. Barakallahu fikum. Baik, dikatakan oleh beliau awwaluhu musannatun. Musanna artinya titik dua. Ya, awwaluhu musannatun min fawqin. Artinya titik dua tadi di atas letaknya. Maksuratin artinya di harokati kasro. Ya, itu cara memahaminya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau titik tiga namanya musallas. Iya, titik tiga namanya musallas. Barakallahu fikum. Sehingga yang benar membacanya adalah Abu Tihya. Iya. Dengan titik dua di atas dan diharokati kasro. Barakallahu fikum. Itu yang benar. Yang benar Abu Tihya. Tayyib. Di nuskohnya ana salah. Ya, Abu Yahya itu tashif barakallahu fik. Yang benar Abu Tihya. Tayyib. Hukaim ibni Sa'ad. Abu Tihya ini namanya Hukaim ibnu Sa'ad. Barakallahu fik. Al-Kufi. Saduqun. Qala, berkata Abu Tihya, sami'tu Aliyan radhiyallahu an yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu an, Ali ibn Abi Talib barakallahu fikum, apa hubungan Ali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Qais. Indak. Usama. Sepupu. Hah? Yakin? Anaknya paman berarti. Gitu ya. Hubungan lain? Selain hubungan nasab? Ada? Enggak ada? Tetangga? Ada? Cuma nasab saja? Hah? Ponaan? Menantu. Iya. Sehingga hubungan Ali dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dua sisi. Yang pertama nasab, yang kedua syihar, hubungan pernikahan barakallahu fikum. Ali ini adalah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menikahi putri beliau yang bernama siapa? Endak Sayyibun Nadharah. Siapa? Endak. Nah. Fatimah bintu Muhammad bin Abdillah Ahsanta. Ya. Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan dari pernikahan antara Ali dengan Fatimah lahir dua orang putra. Siapa namanya? Endak. Husain dan Hasan. Hasan dan Husain barakallahu fikum. Ya. Dan keduanya barakallahu fikum masuk dalam kategori sahabi barakallahu fikum. Ali punya anak satu lagi. Iya. Tapi bukan dari jalurnya Fatimah. Dari jalurnya Hanafiyah. Dari Bani Hanifah. Siapa namanya? Yunus. Hah? Muhammad Ahsanta. Muhammad ibn Hanafiyah. Barakallahu fikum. Iya. Ayyib. Dan barakallahu fikum. Sebagian pihak iya. Itu ada yang komentar kepada Muhammad bin Hanafiyah. Karena seringnya Ali bin Abi Thalib kalau perang ngajaknya Muhammad bin Hanafiyah. Hasan dan Husain jarang diajak perang. Iya. Sehingga ada sebagian pihak yang ingin barakallahu fikum ya menyudutkan Muhammad bin Hanafiyah. Itu ikhwan ya. Jadi mungkin maksudnya untuk mengecilkan hati Muhammad bin Hanafiyah barakallahu fikum ya untuk membakar ya pintu hasad dan dengki. Muhammad, kenapa ya? Ali itu lebih sering ngajak sampean perang daripada Hasan dan Husain. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kita lihat Muhammad barakallahu fikum, beliau tidak terpancing emosinya. Iya. Tidak terbawa. Yang kalau pertanyaan seperti ini diajukan kepada anak-anak yang demikian, apalagi kalau yang orang tuanya itu poligami. Iya. Iya juga ya. Abiana itu enggak adil kayaknya. Gitu ya. Kalau sudah angkat berat-berat, mesti anak yang dipanggil. Ya, tapi dari adik anak dari ibu sebelah itu jarang kalau suruh kerja keras-keras. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu hembusan syaitan. Tadi Muhammad bin Hanafiyah barakallahu fikum, beliau menanggapi pertanyaan tadi dengan sangat bijaksana. Ya. Dengan jawaban yang luar biasa, barakallahu fikum, membuat orang yang bertanya itu diam. Iya, seribu bahasa. Muhammad mengatakan, Hasan dan Husain itu bagaikan kedua mata bagi ayahku. Dan ayahku melindungi kedua matanya dengan tangannya, yaitu aku. Nah, Pak Ikhwan ya, menunjukkan apa? Beliau tidak merasa rendah, tapi apa? Beliau merasa dihargai oleh sang ayah. Karena dia dijadikan sebagai pelindung adik-adiknya. Pak Ikhwan ya, beliau memandang tindakan Ali dari sisi positif. Husnudzon kepada sang ayah jauh lebih dia dahulukan. Begitu juga harusnya kalian. Anggaplah bapak kalian enggak poligami, tapi punya banyak adik kalian. Ya, misal Awas sering sekali, iya, disuruh-suruh, apalagi kalau pas liburan, masya Allah, dikit-dikit fawas, gitu ya, barakallahu fikum, mungkin akan keluar dari mulut, ya, Mi, kok aku terus sih yang disuruh, coba Umar itu loh, tidur-tiduran aja di rumah, nah gitu ya, enggak gitu ya Mas, enggak, barakallahu fikum, awas, tayyib, barakallahu fikum, iya. Harusnya barakallahu fikum, kita apalagi ketika masa liburan harus berpandangan apa? Positif. Iya, ketika kita yang lebih disuruh oleh orang tua kita, itu harusnya kalian jadikan poin untuk kalian. Karena ikhwan, orang tua itu akan menyuruh, akan memerintahkan pada anak-anaknya yang memang enak untuk diperintah. Anak-anaknya yang nurut. Anak-anaknya yang dia barakallahu fikum bisa andalkan. Jadi tumpuan. Barakallahu fikum. Kenapa orang tua tadi gak pernah nyuruh anak yang lain? Iya. Kemungkinan barakallahu fikum karena apa? Karena orang tua tadi males. Kalau nyuruh si fulani mesti adu mulut dulu. Mi, gini, ada saja alasannya, ya. Mesti ngomel-ngomel dulu. Akhirnya apa? Ya, daripada ribut sama anak satu ini, daripada banyak indosanya dia, banyak bantahnya, enak nyuruh si fulan. Iya, awas beliin cabai. Ya Mi, waduh cabai, masa cowok ganteng disuruh beli cabai ya. Barakallahu fikum, gak apa-apa. Iya, barakallahu fikum. Jangan merasa, barakallahu fikum, dihinakan gitu ya. Tayyip, awas beli Royco. Berapa Mi? 1000. Ya Allah, 1000 lagi. Iya, nanggung, barakallahu fikum. Taib labas barakallahu fikum ya. Taib. Sehingga itu pesan ya. Sehingga ketika kalian pulang ke rumah, kalau sering disuruh sama orang tua, barakallahu fikum, harusnya seneng. Artinya apa? Orang tua itu percaya sama kalian. Orang tua itu barakallahu fikum menjadikan kalian sebagai tumpuan. Ya. Barakallahu fikum. Tapi kalau orang tua jarang nyuruh kita, seringnya yang lain. Nah, itu tanda tanya besar barakallahu fikum. Kenapa sih? Apa saya ini enggak bisa dipercaya? Apa saya ini anak yang bandel? Apa saya ini? Apa saya ini? Apa saya ini? Tanda tanya besar. Ikhwan ya? Baik. Kalau Anda mendapat yang demikian, barakallahu fikum, ya Anda harus menawarkan diri. Nah, gitu ya, barakallahu fikum. Baik. Misal nyuruh anak yang lain barakallahu fikum, ya. Mer, beliin cabai. Gitu ya. Hei, Pawas gak pernah disuruh ini. Barakallahu fikum. Mi, biar aku saja yang beliin. Berapa Mi? 2000. Nah, ya sudah, beli. Barakallahu fikum. Ikhwan ya. Hei. Itu barakallahu fikum anak yang baik. Iya. Membuang barakallahu fikum yang namanya apa? Su'udzon kepada orang tua. Iya. Terkadang itu bisikan muncul. Iya. Seorang anak itu merasa dianaktirikan, merasa disingkirkan, merasa tidak dipedulikan. Iya, barakallahu fikum. Tayyib. Padahal barakallahu fikum justru apa? Sebaliknya. Iya, barakallahu fikum. Justru orang tua itu sangat sayang dengan dia sehingga Seringnya kalau ada kerja-kerja yang berat mesti dia yang disuruh. Barakallahu fikum, ya. Baik. Harus disikapi itu semua dengan barakallahu fikum arti yang positif. Barakallahu fikum. Sanad hadis ini barakallahu fikum dari keterangan yang kita sampaikan, isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Imran Ibnu Dzubyan dhaif. Barakallahu fikum walahu tabi'. Ada penguat yang lain. Akhrajahu Al-Uqayli fi turjumati Kudair Ad-Dabbi. Kudair gunakan kaf. Kaf dal ya ra Kudair Ad-Dabbi. Min tariqihi an Ali. Barakallahu fikum. Iya. Wa Kudair tukullima fi. Kudair ini masih diperbincangkan oleh para ulama, anggaplah dia barakallahu fikum dhaif. Tayyib. Maka sanadnya bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Barakallahu fikum. Iya. Ayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yaqul Ali mengatakan la takunu ujulan. Ujulan mufrad dari ajil. Ya. Bentuk mufrad dari tayyib mufraduhu ajil. Ya, mufraduhu ajil. Mufradnya adalah ajil, berarti ujulan ini jamak. Iya. Artinya tergesa-gesa. Jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Muzayi'i buzura. Muzayi' jama' midya. Muzayi' jam'u midya'in. Huwa al-mubaligh fi nashril akhbar. Wahum alladhina yushi'una al-fahishah. Muzayi' ini adalah bentuk jamak dari midya, yang maknanya adalah al-mubaligh fi nashril akhbar. Dia adalah orang yang menyampaikan dalam menyebarkan berita. Barakallahu fikum. Ya. Jadi orang yang menyebarkan berita. Wa humul ladzina yusyi'una al-fahisyah. Mereka ini adalah orang-orang yang menyebarkan berita-berita keji. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Budhura jam'u budhurin. Budhura jam'u budhurin. Alladhi la yastati' alladhi la yastati'u ayyaktuma sirrahu. Baik. Barakallahu fikum. Budhura itu adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menutup rahasianya. Ya. Budhura itu adalah orang-orang yang tidak mampu menjaga mulutnya. Orang-orang yang tidak mampu menjaga rahasia. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga Rasul menasihatkan kepada kita, jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. Ya. tergesa-gesa dalam melakukan sebuah amalan, tergesa-gesa dalam berucap, tergesa-gesa dalam menghukumi seseorang. Barakallahu fikum. Iya. Kasus terdengar baru katanya-katanya, tapi barakallahu fikum, kalian sudah memvonis. Iya, barakallahu fikum. Pulan yang maling. Misal, iya. Ada kasus pencurian, barakallahu fikum, baru kecurigaan katanya-katanya. Tapi orang satu ini barakallahu fikum langsung memvonis. Iya, si fulan maling. Barakallahu fikum. Iya. Itu tidak boleh barakallahu fikum. Mudzayyi artinya orang-orang yang barakallahu fikum menyebarkan berita. Tayyib. Iya. Barakallahu fikum. Berita barakallahu fikum yang masih belum jelas akan kebenarannya. Barakallahu fikum ya, dan umum berita apa saja. Barakallahu fikum. Budhura artinya orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Apa alasannya? Kata Ali, fa inna mi waraikum bala'an mubarrihan mulihan. Karena di belakang kalian itu ada malapetaka, bala. Mubarrih. Mubarrih. Barakallahu fikum minal birh. Minal birhi. Wahuwa asyiddah. Wasyar. Wal adab. Wal masyakkah. Min al-birh wa huwa ashidda wasyar wal adzab wal masyaqqah. Mulihan muballih ya salah. Muballihan barakallahu fikum. Begitu ya. Muballihan barakallahu fikum. Min bilhin. Baik. Ada yang beda? Hah? Pakai kaf. Iya. Mubal. Muballikan. Mukallihan. Hah? Mubarrihan terus apa itu apa lagi? Coba lihat. Mukallihan. Iya. Barakallahu fikum. Di syarahnya muballihan barakallahu fikum. Iya. Baik. Kalau muballihan maknanya adalah barakallahu fikum minal bil, yang artinya adalah a'ya. Iya. A'ya artinya membuat lemah. Baik. Kalau mukallihan artinya barakallahu fikum yaklahun nas li syiddatihi. Yaklahun nas li syiddatihi. Hampir sama maknanya. Iya. Membuat letih atau lemah, capek karena saking barakallahu fikum keras dan sulitnya. Iya. Jadi kata Ali, nanti di belakang kalian itu ada malapetaka yang sangat berat. Iya, malapetaka yang sangat keras yang membuat kalian itu akan letih dan capek. Barakallahu fikum ya. Wa umuran mutamahilatan. Wa umuran mutamahilatan. ay at-tawil. Barakallahu fikum. Ruduhan jam'u tayyib radahun, jam'u radahun, wahwa al-jamalu al-musaqqalu himlan, al-musaqqalu himlan. Ruduhan itu adalah onta-onta yang membawa beban yang sangat berat. Maknanya barakallahu fikum tayyib ay al-fitan as-saqilah al-azimah, ay al-fitan as-saqilah al-azimah. Maksudnya adalah fitnah-fitnah yang berat, barakallahu fikum, dan besar. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga di sini barakallahu fikum sahabat Ali radhiyallahu an mengingatkan kepada barakallahu fikum, ya, murid-muridnya dan orang-orang yang datang setelahnya, beliau mengatakan kalian itu jangan suka jadi orang yang tergesa-gesa. Barakallahu fikum ya. Baik. Cepat cepat dalam menghukumi. Barakallahu fikum ya. Baik. Jangan juga suka jadi orang yang menyebarkan berita. Jangan suka menjadi orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Barakallahu fikum ya. Baik. Khususnya barakallahu fikum terkait dengan fitan, masalah fitnah. Barakallahu fikum. Ya. Lebih terkhusus lagi barakallahu fikum masalah fitnah yang terjadi di kalangan ahlus sunnah salafiyin. Barakallahu fikum ya. Baik, barakallahu fikum. Apalagi di kalangan barakallahu fikum dari kalangan ahlul ilm, para ulamanya ataupun para asatidnya. Sebelum beritanya benar-benar wadihah, jelas, gamblang, barakallahu fikum. Ya. Falzam as-sukut. Hendaknya Anda pegangi yang namanya apa? Diam. Barakallahu fikum ya. Apalagi Anda nanti ketika pulang itu mesti banyak keluarga yang tanya macam-macam. Ingat ya. Gimana gini, gimana gitu, dengan khabar ini, dengan khabar itu. Dikiranya kita yang di pondok itu tahu semua. Gitu ikhwan ya. Padahal Masya Allah yang di luar itu lebih tahu banyak masalah apa? Fitnah. Iya. Barakallahu fikum. Di pondok ini barakallahu fikum asatidzuna, guru-guru kita, iya, hanya memberikan info kepada para talabah barakallahu fikum, ilmu barakallahu fikum, iya, ataupun akhbar yang benar-benar jelas, wadhihah. Iya. Sudah di ACC para ulama dan kibar asatidz. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan masalah barakallahu fikum katanya-katanya fulan begini, fulan begitu, ustaz fulan begini, ustaz fulan alan begitu, barakallahu fikum. Iya, kalau kalian tidak mendengar apa-apa barakallahu fikum dari kalangan para asatid, iya, jawab saja wallahu alam. Saya tidak pernah dengar. Masa di pondok enggak pernah dengar? Ini sudah iya, tersebar di mana-mana. Lah itu, saya juga bingung, gitu ya. Barakallahu fikum. Kenapa tidak disampaikan di ma'had? Barakallahu fikum. Iya. Intinya barakallahu fikum ketika kita diminta untuk mengeluarkan statement, ya, pernyataan dalam keadaan kita tidak mengetahui apa-apa atau masih belum jelas atau hanya mendengarkan selentingan, belum ada di kalangan asatidah yang antum ketahui, iya, yang berbicara tegas tentang masalah tadi, sukut. Ikhwan ya, di diam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kenapa kata Ali? Karena di belakang kalian itu banyak malapetaka. Iya, barakallahu fikum, yang sangat barakallahu fikum keras, iya, berat, yang membuat letih. Dan memang demikian barakallahu fikum, ya. Fitnah ini bikin kita capek. Ya dah. Benar-benar capek pikiran, barakallahu fikum, capek. Capek badan. Iya, barakallahu fikum. Khususnya dari kalangan barakallahu fikum, iya. Para ulama'una, iya. Kibarul asatid barakallahu fikum yang berupaya barakallahu fikum membendung sekian banyak fitan-fitan barakallahu fikum yang tersebar di kalangan barakallahu fikum manusia. Iya, benar-benar membuat letih. Wa umuran dan fitnah-fitnah yang mutamahilatan barakallahu fikum yang panjang dan memang tidak berkesudahan. Ya toh? Barusan kemarin masalah barakallahu fikum A belum selesai, muncul masalah yang lebih besar lagi. Ya toh? Barusan yang kemarin ini muncul lagi yang baru, terus barakallahu fikum. Enggak akan selesai sampai hari kiamat. Iya. Makanya dibilang mutamahilatan, panjang. Barakallahu fikum. Fitnahnya apa? Pak, panjang. Barakallahu fikum. Iya, ruduhan dan memang berat. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum dari hadis ini, iya, kita bisa mengambil faedah an-nahyu an isya'ati al-akhbar wal-fahishah di dalamnya terdapat larangan dari ya menyebarkan berita-berita yang dimaksudkan di sinilah berita-berita yang tidak jelas barakallahu fikum ya tayyib dan menyebarkan yang namanya barakallahu fikum berita-berita tentang perkara yang keji. Tayyib wa fihi annahyu an ifsyai asrarin nas. Di dalamnya barakallahu fikum terdapat larangan untuk menyebarkan ya rahasia orang. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketiga barakallahu fikum fihi sababun min asbab zuhuril fitan. Iya. Wasyiddatiha. Di dalamnya terdapat sebab dari sebab-sebab yang ada munculnya fitan dan bertambah sulit dan susahnya fitnah tadi. Apa ikhwan? Ya tadi. Iya. Banyak orang yang tergesa-gesa dalam menghukumi, iya, menyebarkan berita yang belum jelas dan tidak pandai menjaga rahasia. Iya, itu bikin rami suasana. Barakallahu fikum ya. Bikin fitnah itu semakin lama sulit untuk ditangani. Barakallahu fikum ya. Seandainya barakallahu fikum duhai kiranya kalau fitnah itu hanya ditangani oleh pihak-pihak yang memang punya bagian dan andil di situ, iya, maka barakallahu fikum fitnah itu akan terbendung. Barakallahu fikum, iya. Tetapi kenyataan yang ada, barakallahu fikum fitnah-fitnah yang ada itu ditangani oleh banyak pihak, begitu banyak yang namanya ruwaibidah, iya. Itu orang-orang yang berbicara barakallahu fikum atas nama agama tanpa didasari oleh ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan yang lain insyaallah kita akan jawab pada pertemuan yang akan datang. Yaktafi ilahuna. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.